Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaramu, Bu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang segini banyak suaranya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenengan sedaya Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, yang sangat-sangat saya hormati. Apa kabar Pak Bu? Hah? Orang itu kalau baik itu ya didahului alhamdulillah gitu loh. Baik. Apa kabar Pak Bu? Iya, lebih enak mana? Kalau ditanya mulai sekarang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari nggih, nek kerasa enak terima nikmat dibarengi didahului lisan kita supaya terbiasa. Apa kabar Pak Bu? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah baik. Enak pundi daripada baik gitu dah. Enak pundi? Begitu itu ciri khas orang iman. Apa kabar Pak Bu? Begitulah enak. Jadi selalu ada kalimat zikir dalam kehidupan sehari-hari, nggih. Allahu Akbar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, ridhonya, kasih sayangnya dumateng kula panjenengan sehingga kita pada malam hari ini saged pepanggihan insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap? Pak, sampun siap? Bu, sampun siap nggih? Siap apa? Saya mau tanya dulu. Panjenengan rawuh di dalam tempat ini apa tujuannya? Bener nggih? Lillahi ta'ala nggih? Bukan karena mau ketemu tan mewah ya. Orang bingung loh, kenapa malam hari ini bludak? Semoga bukan karena yang lain, tetapi benar-benar karena tolabul ilmi, menuntut karena lillahi. Kalau sama tan mewah ketemu bolak-balik nggih. Alhamdulillah, kalau selama ini kita cuma ketemunya di alam gaib, hari ini kita ketemu di alam nyata ya Bu ya. Iya, di alam CTV, SCTV, ANTV ataupun TPI, tapi sekarang ketemu langsung bertatap muka. Semoga kajian pada malam hari ini dibarengi kali barokah pun Gusti Allah. Amin, amin, Allahumma. Ya Ibu, Bapak, nanti dieling nih koncone sandinge nggih. Lek nek sing ngomong dhewe dijawil, yuk aja ngomong dhewe, rungokne ngaji. Karena apa? Pengajian ini, majelis zikir seperti ini, kanan kiri kita di sekeliling kita hadir para malaikat Allah. Maka sing niat lillahi ta'ala aja ngomong dhewe-dhewe kanthi temenan wis tidak ada kalimat selain zikir dumateng Gusti. Nggih, janji nggih. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ya, wis, ngono niate golek ilmu nggih. Jangan karena ya saya kepengin ndrok modele tani wae itu kayak apa toh gitu ya, bukan ya. Subhanallah. Iya, walaupun Pak Puspo mengundang saya cuman seorang tan mewa, semoga nggih Bu, Pak, ada niatan hati sama-sama ingin mendalami agama kita ini. Ya. Pak Puspo gimana? Undang jauh-jauh impor dari Cina lagi. Masa ngundang penceramah yang namanya Tan Mewa? Tadi hampir semua pembicara keliru nyebut jeneng kulon. Protes. Lu masalahin apa? Niki nama nggih. Ada artinya. Rata-rata tadi kulon mirengaken jeneng kulon niki dile. Bukan Tan Mewa tapi Tan Maiwa. Waduh. Tak kasih tahu nggih Pak, nyuwun saya pun iki supaya kenal ya. Tan itu dari marga, bukan marga satwa lo ya. Dari keturunan nasabnya itu dari Tan. Bani, baninya Tan ya. Itu nama keturunan ke atas. Meihua Mei itu dalam bahasa Cina, Pak Bu, artinya cantik. Wah, sing elek bengok-bengok deloken. Hua itu artinya bunga. Jadi Mei Hua itu kalau digabung itu bunga yang cantik. Itu dipindah sama bapak-bapak nama saya jadi Mei Hua. Hua kan bunga, Mei kan cantik. Kalau diganti Mei itu artinya penjual. Coba bayangin kalau Mei Hua jadi penjual bunga. Gak apa-apa supaya mengingat-ingat ye. Subhanallah, nama Mei Hua. Di RRC sana, di Cina sana, orang kalau pergi ke sana itu Bu, lek durung namanya belum mendapatkan bunga yang namanya Mei Hua, itu orang pasti enggak puas. Apa keistimewaannya? Bunga ini sekali mekar, enggak kayak bunga-bunga yang lain. Bunga-bunga itu mekar seminggu puncok lagi, jatuh layu. Tapi bunga Mei Hua itu sekali mekar dia enggak bakal layu sepanjang hidup. Semoga dengan nama Mei Hua itu saya tidak pernah layu di dalam syiar agama Allah ini. Amin, amin, Allahumma. Semoga di dusun beton Parang Batu ini ada tanmihwa-tanmihwa lain yang muncul sehingga bisa menegakkan agama Allah. Amin, amin, Allahumma. Nih, kajian Isra Mi'raj. Mari kita lihat judul di depan. Menegakkan sholat dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya Bu, supaya sholat kula panjenengan itu membekas. Ada efeknya. Akibatnya lek wong sholat niku kelakuannya pripun. Dalam kehidupan sehari-hari mari kita bahas. Pokoknya janji. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri. Gak usah jauh-jauh ke Cina. Katoan, Cinanya sudah datang ke Parang Batu ya. Subhanallah. Ya kalau kita melengok sejarah lagi Pak Bu, tidak bisa dipungkiri perkembangan Islam di tanah Jawa, di seluruh Indonesia bahkan, banyak dipengaruhi ulama-ulama saking Arab, saking Persia, saking Gujarat, juga wonten sing saking Cina. Nah, ada nama besar, ada penyebar agama Islam dari bumi Cina, namanya adalah Laksamana Macheng Qi. Orang kenal dengan sebutan Muhammad Cheng Ho. Itu ulama dari Cina, Pak Bu. Cheng Ho ditarik balik ke negeri Tiongkok, Cina. Timbul generasi berikutnya sing nyarne agama Islam teng bumi Jawa khususnya. Beliau adalah yang bernama Bun Swe Ho. Sinten, Bu? Oh, enggak, maksud kula Bun Swe Ho niku sinten? Lu diterokno malih dadakan. Beliau adalah nama asli dari ulama yang diperbantukan di Majapahit. Pada saat itu diminta oleh Prabu Brawijaya V Majapahit untuk membantu Majapahit agar ada ketenangan. Dan pada saat itu beliau dikasih hadiah sebidang tanah di daerah Ampel. Bun Sweho kemudian bergelar menjadi Raden Rahmat dan kemudian dikenal orang dengan sebutan Sunan Ampel. Baru tahu. Ayah, untung ketemu nanti ya. Bun Sweho atau Kanjeng Sunan Ampel, perjuangannya diteruskan oleh dua orang putranya. Mensiarkan Islam teng bumi Jawa. Satunya bernama Sunan Derajat, satunya naminipun Sunan Bonang. Kalau papanya bernama Bun Swe Ho, salah satu putra beliau niku namine Bun Ang. Orang Jawa susah lidah ngomong Bun Ang jadi Bonang. Kebetulan makamnya di daerah Tuban juga ya Pak ya. Allah Rabbi, kemarin saya beberapa hari keliling di Tuban dan karena padatnya acara belum sempat ke sana. Subhanallah, di bumi Majapahit sendiri ada syekh besar yang mensyiarkan Islam di tanah Jawi, di bumi Majapahit khususnya. Beliau bernama Tan Kim Han. Tan Kim Han gugur. Tetapi sebelumnya sudah beranak pinak kena kawin kali orang pribumi Jawa. Dan salah satu keturunan keberapa dari Tan Kim Han Beliau menjadi orang besar di negeri Indonesia ini, kita kenal dengan sebutan Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid, keturunan beberapa tingkat dari Tan Kim Han. Ayah, baru tahu. Tan Kim Han gugur. Adiknya melanjutkan perjuangan Tan Kim Han ke bumi Demak Bintoro Jawa Tengah dengan didirikannya kerajaan Islam pertama teng tanah Jawa yang sebelumnya belum pernah ada kerajaan Islam, justru didirikan oleh Raden Patah. Kita kenal dengan sebutan Raden Patah, tapi nama asli beliau adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama Tan Eng Huat. Ayah, Cina kape. Muka, muka. Kula panjenengan kebuka hati, sareng-sareng belajar, khususnya tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj punya makna besar di dalam hidup dan kehidupan kula panjenengan sedoyo. Isra dan Mi'raj, tadi dari pembicara sudah menyampaikan, saya tidak perlu mengulang lagi, saya hanya melanjutkan perjalanan Isra Mi'raj. Diangkatnya baginda Rasul saking Masjidil, ayo terus no, Masjidil, ke Masjidil, diangkat ke Sidratul. Panjenengan percaya nih? Loh, saya ingin tahu ini. Ayo Bu, panjenengan percaya dengan adanya perjalanan yang cuma semalam bisa menembus langit Sidratul Muntaha hanya dalam waktu semalam? Panjenengan percaya? Atas dasar apa? Ya, Quran lah niki lho. Lek wong iman niku dasare jelas. Dasare napa? Bismillahirrahmanirrahim. Lho, napa nggih? Lek ngaji niku lek gone ning ngarep kok mesti semangat ya. Allah sing sakmene akeh ngawah ngoten. Pak, mana suaramu? Lho malah dibaca nih Quran malah delok kula e, Bu. Jari dalam hati lho, ternyata Cina ya iso ngaji. Ayo mari kita belajar. Kalau ibu lebih dahulu Islam daripada saya. Mulai kecil panjenengan lahir procot sudah dalam keadaan Islam karena wong tua Islam. Malu kalau kita tidak belajar tentang keislaman kita. Leres mboten? Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah tangi kabeh. Apa artine? Lombo dadakan sampean iki. Wong Islam ditekoni, umomocane wapi diakhiri. Allah, apa artine mboten? Lucu. Kalau ada panjenengan itu lho, lek neng gone musala, neng masjid, mari adzan pujian, ngeten. Wong kene kenal mboten pujian ngeten nggih. Tambaati. Ayo sareng-sareng. Iku oh, ngaji lek nyemak kabeh ngene insyaallah le barokah iku si Allah nggih. Kaping pisan. Temenan iku. Nek pujian teko jelas sangat. Kaping pisan maos Quran sak manane artine napa to Bu, Pak? Nek uang kepengin tentrem ati oleh tombo ati, maka sing sergep maos Quran belajar sak manane. Kalau saja wong Islam yang 90% penduduk Indonesia niki kuatah tiyang Islam lan ngerti Quran sedaya sak maknane isi Quran niki ngelontok Indonesia insyaallah akan tetap menjadi negeri yang baldotun toyibatun barabun kafur. Amin. Kenapa? Karena penduduknya beriman. Penduduknya mau belajar Quran, mau belajar Al-Quran, mau belajar tentang keislamannya. Tapi maaf nek kula matur, terpaksa matur. Banyak orang Islam di Indonesia ini 90% Islam, tapi sedikit yang paham akan Islamnya, sedikit yang paham Qurannya. Leres mboten? Hari ini yuk kita buka wawasan, kita buka pikiran, kita buka hati lebar-lebar untuk bisa memahami agama kita. Jangan hanya menjadi pemeluk, cuman stempel KTP kita Islam, tapi kita tidak pernah mengerti keislaman kita. Leres mboten? Leres mboten? Itu yang akan kita bahas malam hari ini. Kenapa tidak banyak orang yang paham Qurannya? Karena yang dilakukan bukan maos Quran sak makna nih. Kaping pisan nonton TV sabuyare. Lu kok betul? Salah. Itu yang salah. Yang betul itu maos Quran sak makna nih, tapi justru yang kita lakukan nonton TV sak buyari. Ngene anak elek sore dikongkon ngaji. Ngaji. Anake ngomong. Kowe bocah cilik dikon ngaji kok angel to? Anake wani jawab rodok gede, Pak. Bu, sampean dhewe tak delok gak tau ngaji ngongkon aku ngaji. Kalau sudah begitu, ibu-ibu tidak boleh marah loh. Itu protes anak kepada kita. Seharusnya kula panjenengan itu ndelok gitu lho, sok sampai anakku iso menilai ngono. Anakku kena apa kok angel kok ngaji? Anakku kena apa angel dikongkon sholat? Lah wong ndelok bapak mbok e ora sholat ora ngaji. Dari mana mereka dapat contoh tahu? Loh ini pikir toh Pak, nalar mboten? Ngoten loh. Mas Quran sak maknane anake terpaksa budal ngaji karena diseneni ibuke. Bu, sampean ning ngongkon aku ngaji, sampean gak tau ngaji. Kon delokan nek kapan wani karo wong tuwa. Kon meneng gak tak sangoni sekolah ya. Ngaji apa ta? Ya ya Bu ngaji ngaji ngaji. Apa sampean kok guyu kekel? Jangan-jangan bener ini. Anake mlaku karo ngaji, ngobrol kali koncone. Ibuku itu jahat. Lah lha kok aku bendina dikon ngaji. Ibuku itu gak tau ngaji. Kancane ngawri, "Padha karo ibuku." Allahu Rabbi. Teko omah anake wis balik, wis mari salat maghrib jamaah, mari asar ning masjid. Ibuke diampiri pengajian. "Yuk, ning Masjid Al-Marzam ana Isra Mi'raj. Ayo ngaji yuk." Ibuke nyawuri napa, Bu? "Gak, aku preise." Lapa Bu, ayo toh tak enteni. Ora, aku praisik. Lapa, capek deh. Ibu kan termasuk ibu yang datang tentunya kan. Capek deh. Dewe nang omah. Anake krungu. Iya ta, ibu kiki ngaji tenanan toh. Dirungokne ambek anake lho, terpaksa wong anake ngrungokne nunggu ibuke ngomong. Ngaji temenan Bu. Anak itu telah umur saya neng kono pegel ni cahy. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Anak imarem ya Allah, ternyata masih rata kono kono. Ibuku ngaji tenanan. Anak imanduk manduk. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Anak ngetuk pintune ibuke. Bu, tutur tinular wis main. Sadaqallahul azim. Lu ngono jare yo kok cocok ya jare ini. Punya iku jempolnya anak motoi. Ya Allah, Bu, yuk kula panjenengan sadar nggih, Pak, akan tugas kula panjenengan selaku bapak sebagai imam dalam rumah tangga. Ibu, bapak kedah mimpin anake kanthi sae, memberi contoh yang terbaik dalam kehidupannya. Supaya apa? Kita ini bukan orang yang hanya pintar ngaku, hanya pintar ngomong, tetapi tidak bisa melakukan dalam kehidupan sehari. Hari ini setuju nggih Pak Bu, kalau saya anggap yang rawuh ini biasanya anggapan ucapan niku donga to. Kula dongakne, kula anggap, saya berharap, saya anggap, dan semoga anggapan saya ini benar. Yang hadir dalam majelis zikirnya Allah ini adalah para ahli sholat, amin. Para pelaku sholat, amin. Sudah, pokoknya kita ora oleh ngelok nih. Hari ini kita jangan sampai menyuding orang lain. Hari ini yuk kita alamatkan tudingan itu kepada diri kita masing-masing. Setuju? Semoga yang hadir ini anggapan saya benar adalah para pelaku sholat, ahli sholat, amin. Dah, pokoknya tak anggap iki sholat kabeh. Sholat wajib, jangan ditawar-tawar. Tidak ada tawar-menawar, karena itu satu kewajiban. Dimana kalau melakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Udah tahu hukum. Memenuhi sumpah kula panjenengan sebelum dilahirkan. Manusia ke bumi ini sudah disumpah oleh Gusti Allah. Jangan sampai kita mengingkari sumpah janji kita kepada Allah. Allah saja enggak pernah mengingkari kita. Betul? Janji Allah hakul yakin. Demi Allah benar adanya. Jangan sampai kita juga mengingkari sumpah kita kepada Tuhan kita. Apa itu sumpahnya? Ketika manusia sebelum ditiupkan roh di Lauhul Mahfudz di alam arwah, dijanjikan oleh Gusti Allah, Alastu birabbikum. Nek kowingku tak dadek ni menungso, hei calon arwah. Apa kowe gelem ngabekti percaya karo aku sebagai aku ini sebagai Tuhanmu? Ditekoi arwah niki. Kowe apa percaya nek aku ini pangeranmu? Tuhanmu? Gustimu? Basa Jawa nggih. Lek salah-salah no, Bu. Lidah niki tidak seperti lidah panjenengan. Tapi sik mending kula Cina iso Jawa timbang sampean Jawa gak iso Cina. Allah Rabbi. Alastu birabbiku. Apa kowe percaya yang aku ini pangeranmu? Calon arwah ini menjawab. Ini sejarah supaya panjenengan tuh ngertos sumpahe panjenengan kula sedaya. Ayo, anak manis, duduk anak soleh. Ya. Anaknya orang baik pasti enggak nakal, nggih. Subhanallah. Kita menjawab dumateng Gusti Allah. Qalu bala sahidna ya Allah. Kula percados dumateng panjenengan duh Gusti Allah. Len kula mangke didadekne menungsa teng donya kula badhe ngabekti, menghamba, mengabdi, nyembah dumateng panjenengan. Karena percaya tadi. Tapi kenapa ketika kita sampai di dunia banyak kita manusia yang mengingkari sumpah kita kepada Tuhan kita. Sing jenenge jarene ngabekti nang Gusti Allah, menghamba kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Allah Rabbi, sebagai tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Napa Bu? Ibadah niku napa? Enggak hanya sholat, banter salah. Ibadah itu salah satu, tapi betul itu bentuk salah satunya sholat. Wah, saya seneng kalau ngaji semangat gini nih. Mas yo banter bengok. Wah, semangat itu. Ngaji nek meneng dua tanda tanya. Siji memang paham, loro belas gak ngerti. Moga-moga menengnya termasuk sing paham nggih. Semangat nggih. Lek kula pekoki nyauri nggih. supaya kula niki ngerti ora ngantuk sing dingajeni. Lah kula ngwaca ta sampean sampean ngene. Lah mubazir nanti teko omah ditekoki bapake. Kowe mau ngaji disi apa karo Cina itu? Ndak ro, Pak. Aku ngono mau ning kono ora krungu. Aku melek-melek enek wong guyu melok guyu. Mireng nggih, Bu. Semoga kajian ini bisa didengarkan dengan pikiran dan hati kita masing-masing. Amin. Tentang sumpah kita, kula namung emotake. Di dalam surat Al-A'raf ini jelas-jelas sudah diberitakan. Kita disumpah. Kita di dalam surat Adz-Dzariyat 56 juga sudah dikatakan. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadanya. Maka kalau kita sampai melindani janji, mengingkari sumpah kita kepada Allah, wajar kalau Allah murka, betul? Walau kana ahlal qura amanu wa taqwa lafatahna alaikim barakati minas sama'i wal ar. Kalau saja seluruh penduduk satu negeri itu iman, yakin, percaya, bersyukur kepadaku, maka akan aku turunkan rahmatku dari langit dan bumiku ini. Tapi kenapa? Kalau sampai kita tidak mau bersyukur, kita tidak mau menghamba kepada Allah, wajar kalau Allah murka kepada kita, betul? Apa bentuk syukur yang sebenarnya? Ibadah. Ini sumpah kita, Bu, Pak. Dan ini pertanggungjawabannya. Ayo, lek wong mati itu menggelebak mati tok gak popo, maaf. Ada kehidupan setelah mati, enggak belum iman ngomong. Kowe apa wis tau mati sampe wae kok ngeyel roh. Referensi kita adalah Al-Qur'an. Orang iman hakul yakin, percaya 100% ada kehidupan setelah kematian ini. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Yakin, Pak? Mantep, Bu. Nek mulih sik gak salat, kula dongakne diberi hidayah Allah bisa salat. Amin. Bu, nek uang misalnya gak tahu salat tiba-tiba soba masjid. Ngono iku lambe aja nduwer. Kadang-kadang megele juga. Ditelok, loh, iki mau kowe to, dengaren, loh, iki lambe turah hanya ini, loh, leres boten, mesine itu, alhamdulillah ya Allah, engkau bukakan saudaraku menjadi iman ya Allah, karena ngrungokne pengajian cek wingi, panjenengan buka hidayah, sehingga ini gurung tau sholat atau sholatnya sik, ha, lima waktu sik ngelakoni siji Jumat to, saiki alhamdulillah sobo masjid terus, boten lho Pak. Ana wong salat, dengaren kon niti apa kon mabengi. Moro-moro salat, gak salah tak kon mlaku rene itu. Itu jenenge kurang ajar. Welcome. Selamat datang. Monggo ini rumah Allah, tempat hamba Allah yang beriman. Siapapun boleh menginap, siapapun boleh ibadah, siapapun boleh ada di rumah Allah ini. Betul apa betul? Monggo silakan selamat datang di bumi Allah Baitullah ini. Ya Allah, datangi, makmurkan masjid. Engkau hidupmu akan dimakmurkan oleh Allah. Amin, amin, Allahumma. Nah, kan semuanya sudah saya anggap ahli sholat kabeh. Lebih dalam lagi kita masuk. Supaya sholat kula panjenengan punya akibat yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak yang bertanya ngeten, Mbak. Wangku ya sholat. Apa Indonesia kok si ake maling? Betul tidak? Lho apa sholat kok korupsi? Lho apa sholat kok si melakukan perbuatan yang tidak bagus? Yang salah orangnya atau sholatnya? Makanya jangan salahkan sholatnya. Orangnya. Maka hari ini kita belajar supaya sholat kita benar-benar bisa berakibat bagus dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Panjenengan kan sudah tak anggap sholat kabeh toh? Dimulai dengan amalan apa, Bu? Sholat niku takbiratul. Bunyinya gimana? Wis niat ya. Nah, wis niat. Mau sholat apa niat? Diawali takbiratul ikram. Allahu Akbar. Apa niku artine? Allah Maha Besar. Saya hanya tanya, pernahkah ketika sudah mulai sholat Allahu Akbar terus sampean eling sembarang atau nate? Nate napa sering? Sering napa selalu begitu? Payah. leres nggih. Hari ini semoga sepulang dari pengajian ini mutu kualitas sholat kula panjenengan langkung saya. Amin. Allahu Akbar. Cicilan utangku kurang telu. Kolek kepengen utang mana kudu nglunasi dhisik. Allahu Akbar. Kek bojoku kene ndi to ya? Mulih bendina lembar lembur atau nggo dhuwit gek mam. Ingat sembarang mari sholat. Padahal kenapa sholat itu tidak bisa berefek dalam kehidupan sehari-hari? Mau tahu penyebabnya? Bukan Tan Mehwa yang ngomong, tapi Gusti Allah sendiri yang menyampaikan dalam hadis kudsinya. Innama ataqabalu sholat. Saya hanya menerima sholate wong kang jenise nomor 1. Miman tawaddu'a bihali usmati. Wong kang khusyuk madhep mantep ing ngarsaning Gusti Allah, dia khusyuk karena kebesaranku, kata Allah. Allah Rabbi. Salate khusyuk sangat. Semoga kita bisa memperbaiki ini. Salat Allahu Akbar. Jangan sampai salat kita hanya sekedar olahraga. Cuman gerak tuh. Gerak bah, belum olah hati. Itulah sebabnya tidak punya efek kepada rohnya, baru kepada jasadnya. Gerakan sholatnya adalah olahraga, olah tubuh, olah badan, sehingga tidak menyentuh hatinya. Pada saat rukuk hatinya tidak ikut rukuk. Keningnya sujud ke sajadah, tapi hatinya melayang kemana-mana. Tidak bakal mengefek dalam kehidupan. Betul apa beres? Maka ketika sholat, madep mantep ingarsaning Gusti Allah bahwa kita ini menghadap kepada Tuhan kita, pencipta langit, bumi, dan segala kuasanya. Hati-hati tentang sholat kita. Ya Allah. Apa akibatnya? Wong kang salate sae kusuk dumateng Gusti Allah. Orang ini hatinya, rohnya, nuraninya tajam, selalu ingin dekat kepada Allah, selalu ingin dekat kepada rumah Allah, selalu ingin dekat dengan Allah. Itu akibatnya orang yang kusuk dalam salatnya, selalu ingin ada di dalam lindungan Gusti. Ya Rab, semoga kula panjenengan diparingi kekuatan untuk bisa sampai ke sana. Pokoke lek ngejak salat, menyeru dakwah, ora oleh ngelok-ngelokke wong sing durung iso salat. Ayo dirangkul. Islam itu tidak pernah memukul, tapi Islam itu merangkul. Islam tidak pernah memojokkan, tapi Islam itu mengajak, bukan memojokkan. Betul? Jangan buat orang itu tidak betah di Islam. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Islam itu gampang, jangan dibuat rumit. Betul tidak? Islam itu jadikan orang kerasan di dalamnya, jangan dibuat orang lari terbirit-birit dari Islam. Setuju tidak? Pak Puspo tadi matur kali panitia, tengriki niki nol kecil, nol besar, TK, playgroup, ora apa-apa. Apakah Tan Mehwa juga seperti ini Pak? Langsung seperti ini? No, tidak, bot. Lid